terang kembali. Dunia hati yang kelabu, tercipta lagi, tercipta lagi hari-hari yang dulu pergi. Mesra kembali, mesra kembali, senyum bibir hati ini. Terulang lagi, terulang lagi kisah cinta bermemori. Masih dapat ku hancurkan keras keras.